siengomosa. Digan india harita makanggo tumbuh siket pudun janji siengomosa. Asedekah narakut pudun si mataku laku harap turang mosar mulih. Kegelenganku membantu sehel tandesna bagi nujung kurang turang tandes putakal. Lar medu medu dubi pengharapanku si kuarakan nersada kita dua na numpah padan aku turang belin kesahku ngerana aku si sana. Nangin bagikan aku turang bayu tatap aku lagi bagikan seorangku alai tiga. Harapkan kina bagikan seorangku alai tiga tata payungku ngarapkan kina. Bagi nujung kurang turang tandes ku takal. Lar medu-medu dubi pengharapanku si ku harapkan nersata kita dua na numpah padang aku turang belin kesahku ngerana aku si sadar. Nangin bagikan aku turang bayu alai tiga tatap payungku ngarapkan kini.